Copyright Goethe Verlag München. Book 2, Kursus Bahasa Asing Gratis. Satu. Wahid. Wahid. Orang. Al-ashkhas. Al-ashkhas. Saya. Ana. Ana. Saya dan kamu. Ana wa anta. Ana wa ant. Kami berdua. Nahnu al-ithnan. Nahnu al-ithnan. Dia laki-laki. Huwa. Huwa. Dia laki-laki dan dia perempuan. Huwa wa hiya. Huwa wa hiya. Mereka berdua. Kilahuma, kiltahuma. Kullahuma. Pria. Ar-rajul. Ar-rajul. Wanita. Al-mar'a. Al-mar'a. Anak. At-tifl. Al-tifl. Sebuah keluarga. A'ila. A'ila. Keluarga saya. A'ilati. A'ilati. Keluarga saya berada di sini. A'ilati huna. A'ilati huna. Saya di sini. Ana huna. Ana huna. Kamu di sini. Anta huna. Anta huna. Dia laki-laki di sini dan dia perempuan di sini. Huwa huna wa hiya huna. Huwa huna wa hiya huna. Kami di sini. Nahnu huna. Nahnu huna. Kalian di sini. Antum antunna huna. Antum huna. Mereka semua di sini. Kullukum kullukunna huna. Kullukum huna.